mencari gereja yang alkitabiah. Pendengar setia Radio Berita Klasik, Anda bersama saya, Dr. Suhento Liao, dengan program Kebenaran yang Memerdekakan. Saya mengasumsikan pendengar adalah seorang yang telah dilahirkan kembali ke dalam Yesus Kristus. Jika Anda belum mendengar tentang Injil yang benar, Anda perlu mendengarkannya pada jam yang sama dalam program yang sama. Program tersebut dipancarkan secara berurut. Hari pertama tentang mengapa kita percaya ada Allah. Hari berikutnya, mengapa kita percaya Alkitab Firman Allah. Dan hari berikutnya lagi, bagaimana cara mendapatkan kepastian masuk surga. Kemudian, diikuti topik bukti saya telah dilahirkan kembali. Dan pada hari yang kelima ini adalah mencari gereja yang alkitabiah. Mengapakah orang Kristen pergi ke gereja? Apakah jika seorang Kristen tidak pergi ke gereja, ia tidak akan masuk surga? Dan bagaimanakah cara mendapatkan gereja yang benar-benar alkitabiah? Masih ada banyak pertanyaan lagi yang bisa dimunculkan sehubungan dengan gereja. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk masuk surga, seseorang cukup bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak perlu ditambahkan dengan kerajinan beribadah. Dan juga tidak perlu ditambahkan dengan kerajinan melayani. Jadi, bagi mereka yang bertobat dan percaya, lalu jika saat itu juga mereka meninggalkan dunia ini, maka mereka akan langsung masuk surga. Mereka tidak memerlukan gereja, bahkan mereka tidak memerlukan baptisan. Tetapi bagi mereka yang tidak segera meninggal setelah bertobat dan percaya, mereka memiliki kebutuhan yang amat sangat akan gereja atau jemaat. Mengapa? Pertama, kita perlu berjemaat karena Alkitab berkata bahwa kita perlu bertekun di dalam iman. Bahkan harus teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ibrani pasal 3 ayat 6. Kita harus teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya kita tidak boleh berubah. Kita harus setia hingga akhir. Bahkan iman kita harus semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Karena kita tidak segera masuk surga, melainkan masih menjalani kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan menghadapi berbagai interaksi yang melemahkan iman kita. Bahkan karena kita masih tetap memiliki kehendak bebas, dan juga nalar kita masih berjalan dengan bebas, maka banyak hal bisa mempengaruhi keyakinan iman kita. Iblis juga masih terus berjuang agar kita menyangkal Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu, kita perlu berjemaat. Kedua, kita perlu berjemaat karena kita perlu mengestafetkan kebenaran yang telah menyelamatkan kita kepada generasi yang berikut. Kita ingin anak cucu kita masih tetap bisa mendengarkan Injil yang benar dan mereka masih bisa diselamatkan oleh Injil yang benar. Tentu mewariskan kepada mereka Injil yang benar jauh lebih baik daripada harta duniawi yang fana. Bahkan kadang harta duniawi bisa menjerumuskan mereka. Jika setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan tidak berjemaat, maka gereja akan dengan seketika lenyap dari muka bumi. Bahkan jika orang Kristen tidak rajin mengajak orang datang ke gereja, maka gereja akan lenyap perlahan-lahan seturut dengan lenyapnya generasi yang masih setia. Itu sudah terjadi di Eropa. Jika tidak ada gereja lagi di muka bumi, maka tidak ada lagi kesempatan bagi anak cucu kita untuk diselamatkan. Apalah gunanya mewariskan kepada mereka seisi dunia jika mereka mati dan masuk neraka? Ketiga, kita perlu berjemaat karena Tuhan berkata bahwa jemaat adalah tubuhnya. Artinya sebuah organisme yang berfungsi mewakilinya di sebuah lokalitas. Ketika di sebuah lokasi ada jemaat yang alkitabiah, maka berarti ada wakil Tuhan di lokasi tersebut. Orang yang tergabung ke dalam jemaat tersebut adalah wakil-wakil Tuhan atau duta-duta bagi Tuhan di lokasi di mana gereja itu hadir. Bagaimanakah cara murid-murid Tuhan mengasihi Tuhan? Tentu bukan dengan cara berteriak-teriak di jalanan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia harus mengekspresikan rasa kasihnya kepada jemaat Tuhan, karena itu adalah tubuh Tuhan. Apapun sikap kita terhadap jemaat Tuhan, itulah sikap kita terhadap Tuhan. Dan begitu pula cara musuh-musuh Tuhan melampiaskan kebencian mereka kepada Tuhan, yaitu kepada tubuhnya. Tubuh Tuhan yang terdiri dari kumpulan orang-orang percaya adalah yang mewakili Tuhan menerima perlakuan baik positif maupun negatif. Dan musuh-musuh Tuhan pasti akan melampiaskan kebencian mereka terhadap Tuhan melalui tubuhnya. Bahkan mereka bisa memakai anak-anak Tuhan yang kurang pengertian untuk mendirikan para church, persekutuan di kantor, kampus, perumahan, untuk menggeser posisi jemaat yang adalah tubuh Tuhan. Jika Anda ingin memuliakan Tuhan, muliakanlah jemaat Tuhan. Pada zaman sekarang, tidak ada orang yang dapat memuliakan Tuhan tanpa melalui memuliakan jemaat Tuhan. Pada zaman sekarang, tidak ada orang yang dapat memuliakan Tuhan tanpa memuliakan jemaat Tuhan. Dengan cara bagaimanakah? Dengan cara melakukan hal-hal yang positif atas nama jemaat Tuhan. Jika Anda ingin menyalurkan berkat kepada seseorang, misalnya, masukkanlah ke dalam amplop dan tulis dari salah satu anggota jemaat. Biarlah jemaat Tuhan yang dipermuliakan. Keempat, kita perlu berjemaat atau bergereja karena kita perlu membangun karakter yang kudus. Sekalipun di dalam diri kita telah ada Roh Kudus yang menarik kita untuk melakukan kehendak Allah, namun tubuh kedagingan kita yang belum diubah menjadi tubuh kebangkitan selalu menarik kita untuk melakukan perbuatan kedagingan. Seandainya tubuh kita telah diubah menjadi tubuh kebangkitan yang mulia, maka tidak ada lagi yang menarik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Tetapi karena kita masih tinggal di dalam tubuh kedagingan, maka kita mendapat godaan, kita ditarik untuk melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, kita perlu menghilangkan atau kita perlu berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan daripada melakukan kehendak kedagingan kita. Untuk mengalahkan sifat kedagingan kita, kita membutuhkan teman senasib dan seperjuangan, yaitu sesama orang Kristen yang dilahirkan kembali untuk saling menguatkan agar kita dapat membentuk karakter yang kudus demi mengalahkan sifat kedagingan kita. Kita juga harus selalu menerima pengajaran dan pendisiplinan dari firman Tuhan. Dan semua itu akan kita dapatkan dari sebuah jemaat lokal yang alkitabiah. Kelima, kita perlu berjemaat karena kita perlu menyatukan iman kita dan mengenal kebenaran Yesus Kristus dengan sebaik-baiknya. Semua manusia yang datang kepada Yesus Kristus adalah manusia berdosa. Dan kebanyakannya bukan hanya berdosa, bahkan adalah penyembah ilah lain atau penganut agama lain. Kebanyakan kita bukanlah sebuah gelas kosong, melainkan gelas yang telah terisi racun. diperlukan usaha pencucian yang sedemikian rupa agar gelas kehidupan kita bisa diisi dengan madu surgawi. Kita memerlukan pengajaran firman Tuhan yang terus-menerus agar konsep iman masa lalu kita yang salah bisa terkikis habis serta digantikan dengan konsep iman kekristenan yang murni Alkitabiah. Tentu semua ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses belajar yang memakan waktu. Itulah sebabnya kita perlu berjemaat dan berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat yang setia. Dengan pengertian yang Alkitabiah, konsep yang murni Alkitabiah, kita baru bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif dan benar. Itulah alasan kelima mengapa kita harus berjemaat. Keenam, kita perlu berjemaat karena jemaat adalah satu-satunya institusi yang Tuhan dirikan untuk melaksanakan amanat agungnya. Tuhan tidak pernah berkata bahwa Ia akan mendirikan panti asuhan, yayasan penginjilan, toko buku Kristen, lembaga pelayanan ini dan itu. Tetapi Tuhan katakan bahwa Ia akan membangun jemaatnya di atas batu karang. Jelas sekali bahwa Tuhan mendirikan jemaatnya dan membangunnya sebagai satu-satunya institusi untuk mewakilinya di sebuah lokasi. Dan untuk mencapai maksud Tuhan dengan efektif, jemaat bisa mendirikan rumah sakit, toko buku, panti asuhan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ingat, semua para church itu harus berposisi di bawah jemaat lokal. Jemaat lokal itu artinya satu jemaat di satu lokasi di mana orang-orang percaya, orang-orang yang telah dilahirbarukan berkumpul. Semua para church tersebut harus bersifat membantu jemaat lokal, bukan menggantikan posisi jemaat lokal. Tiap-tiap orang Kristen yang ingin melaksanakan amanat agung Tuhan harus bergabung ke dalam sebuah jemaat lokal. Melaksanakan kehendak Tuhan melalui tubuhnya adalah prosedur yang diinginkan Tuhan. Orang Kristen yang mendirikan yayasan penginjilan atau lembaga pelayanan di luar jemaat lokal akan dilihat Tuhan sebagai tindakan mendiskreditkan jemaat lokal yang adalah tubuhnya. Seharusnya seluruh anggota jemaat lokal giat melaksanakan penginjilan, dan setiap orang Kristen yang memiliki dorongan untuk melakukan penginjilan harus menyalurkannya melalui gereja lokal. Ketujuh, kita perlu berjemaat karena jemaat adalah tempat berkumpul menuju pelaksanaan pesta rohani sebelum kita memasuki keadaan mulia sempurna di sorga. Ingatkah pendengar dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja yang ingin mengadakan pesta? Ketika pesta akan berlangsung, ternyata di dalam ruangan terdapat orang yang tidak berpakaian pesta. Kemudian ia dibuang ke dalam lautan api. Di manakah tempat berkumpul pelaksanaan pesta yang bisa sampai kecolongan? Orang yang tidak berpakaian pesta bisa masuk? Apakah itu di sorga? Jelas tidak mungkin. Bagaimanakah mungkin seorang yang tidak layak masuk sorga bisa sampai berada di sorga dan kemudian ketahuan dan dilempar keluar? Acara pertemuan jemaat lokal sesungguhnya adalah sebuah pesta rohani. Tentu pesta yang Tuhan maksudkan adalah pesta rohani. Karena makanan dan minuman semuanya adalah yang rohani. Bukan pesta dengan ayam goreng, bakso sapi, dan lain sebagainya. Setiap acara pertemuan jemaat sesungguhnya adalah pesta rohani yang sepatutnya dihadiri orang yang telah dilahirkan kembali. Orang yang belum memiliki pakaian pesta adalah orang yang belum bertobat dan percaya. Seharusnya segera bertobat dan percaya, atau harus segera mengenakan pakaian pesta. Ketika raja yang mempunyai pesta datang, ingin menjemput kita untuk memulai pestanya. Dan jika ia melihat ada yang tidak mengenakan pakaian pesta, maka orang itu akan dilempar ke dalam lautan api. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah 7 alasan mengapa kita harus berjemaat. Pendengar yang kami kasihi di dalam Kristus, setiap orang yang telah dilahirbarukan di dalam Kristus harus berjemaat. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi orang Kristen yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Jika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dan ia masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya tidak langsung mati, maka kehidupan yang diberikan Tuhan itu harus dihidupinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketahuilah, salah satu kehendak Tuhan yang paling utama dan yang paling jelas bagi orang yang telah diselamatkan ialah agar ia berjemaat. Banyak orang bertanya, bagaimanakah cara kita tahu kehendak Tuhan? Gayanya seperti ia sangat ingin melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi biasanya hanya ingin mencari keuntungan materi dan jasmani di dalam kehendak Tuhan. Biasanya yang bertanya demikian berpikir bahwa kalau ia tahu kehendak Tuhan serta berjalan selalu dalam kehendak Tuhan, maka semua pekerjaannya akan lancar, rumah tangganya akan bahagia. Singkat kata, ia bagaikan tinggal di dunia dalam keadaan di surga, atau akan selalu beruntung. Jika Anda sungguh-sungguh ingin tahu kehendak Tuhan, ketahuilah Tuhan ingin Anda berjemaat. Apapun keadaannya, serap berapapun sulit untuk dilakukannya, serta apapun ancamannya. Selanjutnya melalui jemaat, baik itu pengajaran yang disampaikan dari mimbar, maupun pendisiplinan serta petunjuk-petunjuk atau keputusan-keputusan yang disampaikan oleh suara mayoritas jemaat adalah kehendak Tuhan bagi setiap anggotanya. Tiap-tiap anggota jemaat harus tunduk kepada pengajaran yang disampaikan oleh gembala dan pengajar-pengajar yang telah ditetapkan oleh jemaat. Tuhan telah memberikan Alkitab, firman tertulisnya. Dan Tuhan mau kita membacanya, mempelajarinya. Karena semua kehendaknya bagi kita telah dituliskannya di sana. Tuhan tidak mau kita mencari kehendaknya di gunung-gunung atau di lembah-lembah, apalagi di gua-gua. Ia juga tidak menaruh kehendaknya di dalam mimpi, apalagi di dalam bercak air di dinding. Ia menuliskan kehendaknya di dalam Alkitab, firman tertulisnya yang sempurna. Melalui mempelajari firman-Nya yang disampaikan dari mimbar jemaat, anggotanya akan semakin bertumbuh dalam pengertian yang benar. Anggota jemaat akan semakin mengenal sifat dan kepribadian Allah, sehingga akan tahu bahwa Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan sifat-Nya. Dan Allah juga tidak mungkin bisa setuju pada perbuatan anak-Nya yang bertentangan dengan sifat-Nya. Seorang anak yang sudah sangat mengenal sifat ayah-Nya sudah pasti akan tahu hal-hal yang disukai dan yang dibenci ayahnya. Orang yang sungguh telah mengenal baik akan Allah, pasti juga tahu akan kehendak-Nya. Ketika anggota jemaat belajar firman Tuhan, dan menjadi semakin mengerti sifat dan pekerjaan Tuhan, tentu anggota jemaat demikian akan semakin melaksanakan kehendak Tuhan. Selanjutnya pendengar yang kami kasihi di dalam Kristus, bagaimanakah cara seseorang yang telah dilahirkan kembali memilih gereja? Ada ratusan, bahkan ribuan denominasi gereja di dalam kekristenan. Maka pertanyaan tentang cara memilih gereja untuk seseorang gabungkan diri menjadi bagiannya sangatlah relevan untuk dipertanyakan. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di atas semua syarat, di atas semua petunjuk dan tanda, saya ingin katakan bahwa yang dihitung Tuhan sebagai jemaat Tuhan adalah kumpulan orang yang telah dilahirkan kembali. Berapapun orang itu berkumpul, dan kemudian ada satu orang yang bertanggung jawab untuk menggembalakan, dan itu adalah jemaat. Jikalau hanya ada orang percaya berkumpul, tidak ada yang bertanggung jawab atas pengajaran firman di situ, itu bukan jemaat. Dan jikalau ada orang yang bertanggung jawab menggembalakan, namun tidak ada orang datang berkumpul yang sudah dilahirkan kembali, itu juga bukan gembala. Karena gembala harus ada dombanya. Dan kawanan domba yang benar, yang kepunyaan Tuhan, Tuhan sediakan gembala. Ketika Tuhan Yesus mau kembali ke sorga, tugas yang paling diperhatikan, yang dia ingin supaya itu jangan sampai kosong, adalah sebagai gembala. Oleh sebab itu, ia bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Dan kemudian ia memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi betapa pentingnya penggembalaan itu. Jadi Tuhan mau ada sejumlah orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus berkumpul, dan kemudian ada orang yang menerima tugas dan tanggung jawab darinya untuk menggembalakan mereka. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita berusaha mencari sebuah jemaat untuk kita gabungkan diri ke dalamnya, tentu beberapa hal pertanyaan harus kita jawab dulu. Yaitu, pertama, seberapa pentingkah sebuah jemaat bagi kita? Apakah ia lebih penting dari tempat kita berbelanja setiap hari? Apakah sebuah jemaat itu lebih penting daripada bengkel untuk mengurus kerusakan kendaraan kita? Apakah sebuah jemaat lebih penting dari tempat sekolah anak-anak kita? Seberapa pentingkah sebuah jemaat lokal bagi Anda? Kedua, seberapa pentingkah kebenaran bagi Anda? Apakah Anda hanya menginginkan sebuah gereja dan tidak peduli gereja tersebut benar atau salah? Apakah Anda menginginkan sebuah gereja yang sungguh-sungguh benar, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan akal sehat? Maukah Anda bergabung ke dalam jemaat yang memiliki berbagai pengajaran dan tindakan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan ayat-ayat Alkitab? Ketiga, seberapa besarkah pengorbanan yang Anda siapkan untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam berjemaat? Relakah Anda menempuh jarak yang jauh demi bisa berjemaat? Jika tidak ada gereja yang Alkitabiah di wilayah Anda, relakah Anda meminjamkan rumah Anda untuk acara berjemaat? Oke, pendengar yang kami kasihi, seberapa menyenangkan hati Tuhan dalam Anda berjemaat sangat tergantung pada jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya sebutkan di atas. Jika Anda merasa berjemaat itu bukan sesuatu yang sangat perlu, maka tentu Anda tidak terlalu mempedulikan tersedia tidaknya gereja di dalam radius jangkauan Anda. Ketika Anda pindah tempat tinggal, Anda tidak memasalahkan apakah di lokasi baru Anda ada gereja lokal Alkitabiah atau tidak. Sebaliknya, jika Anda sangat antusias untuk berjemaat, apalagi Anda sangat kritis dalam hal berjemaat, atau Anda tidak mau pergi ke sembarangan gereja, melainkan hanya ingin menjadi anggota dari jemaat yang betul-betul Alkitabiah, maka sikap Anda dalam berjemaat dan memilih jemaat akan berbeda. Dan sudah tentu jemaat yang Anda dapatkan juga akan yang lebih alkitabiah. Omong-omong dalam hal memilih gereja atau jemaat untuk seseorang gabungkan diri ke dalamnya, tentu seseorang harus menyadari fakta bahwa ada perbedaan pengajaran satu gereja dengan yang lain. Dan akal sehat kita memberitahukan kita bahwa dua kesimpulan yang berbeda dari sumber yang sama tidak mungkin sama-sama benar. Lain persoalannya jika sumbernya berbeda, maka kesimpulannya tentu bisa berbeda. Dan sama-sama bisa benar menurut sumbernya. Namun jika sumbernya adalah Alkitab, maka sudah pasti hanya ada satu penafsiran yang benar. Jadi, masuk akal sekali bahwa beraneka ragamnya penafsiran dari berbagai denominasi itu, sesungguhnya ada yang dan ada yang kurang benar. Dan hendaknya tidak ada pihak yang perlu tersinggung atas kesimpulan ini. Tiap-tiap denominasi, bahkan tiap-tiap gereja, harus rela menyodorkan kesimpulannya untuk diselidiki, atau diperiksa di laboratorium rohani. Atau setidak-tidaknya pemimpin-pemimpin denominasi harus rela membiarkan pengajarannya untuk diselidiki oleh para pencari kebenaran. Denominasi yang tidak mengizinkan doktrinnya diperiksa, apalagi yang marah ketika doktrinnya dikritik, lebih-lebih lagi yang ngamuk ketika kesalahannya ditemukan, adalah denominasi yang bukan didirikan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan atau yang mencintai kebenaran, melainkan didirikan oleh orang-orang yang bermaksud menipu demi sesuatu yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Pencari kebenaran yang bermutu atau yang cerdas tentu bukan mencari kebenaran yang berdasarkan perasaan atau penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif atau atas dasar gembar-gembor mujizat, jimat, dan berbagai hal mistik dan subjektif. Pencari kebenaran yang cerdas harus memeriksa doktrin atau pengajaran sebuah gereja berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan nalar akal sehat. Bisakah terjadi hal yang fatal jika seseorang yang telah lahir baru bergabung ke dalam jemaat yang tidak alkitabiah? Tentu, karena gereja yang doktrin keselamatannya tidak alkitabiah akan menggeser komposisi iman seseorang yang telah benar menjadi menyimpang. Ketika seseorang yang telah lahir baru menjadi anggota jemaat Saksi Yehova, misalnya, pasti lambat laun ia akan percaya bahwa Yesus Kristus bukan Allah. Atau menjadi anggota jemaat dari gereja yang mengajarkan bahwa baptisan diperlukan untuk masuk surga, maka imannya akan bergeser dari yakin masuk surga karena telah bertobat dan percaya, menjadi yakin masuk surga karena telah dibaptiskan. Dan semua pengajaran yang salah tersebut akan menggeser iman orang tersebut dari iman yang alkitabiah menjadi iman yang salah. Apakah iman seseorang yang tadinya benar kemudian berubah menjadi iman yang salah masih tetap akan masuk surga? Tentu tidak. Saya tidak pernah mendapatkan satu ayat Alkitab pun yang menyatakan bahwa orang yang mempercayai komposisi iman yang salah masih tetap akan masuk surga. Kalau begitu, hal terpenting dalam hidup orang yang telah dilahirkan kembali ke dalam Kristus Yesus adalah mendapatkan gereja atau jemaat yang alkitabiah. Betul sekali. Dia harus mendapatkan gereja yang sungguh-sungguh alkitabiah. Karena bagi orang yang telah dilahirkan kembali ke dalam Kristus Yesus, dunia ini bukan lagi rumahnya. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Namanya telah terdaftar di sorga. Ia adalah warga negara kerajaan sorga. Dan jemaat lokal adalah kantor kedutaan kerajaan sorga yang seharusnya menjadi pusat kehidupannya. Segala sesuatu yang dilakukannya di dunia adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tentu ia harus mengenal rajanya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berusaha mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaannya. Yang tidak kalah penting adalah mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai warga kerajaan sorga yang masih ditempatkan di dunia. Ia harus berlatih untuk hidup sesuai dengan standar kerajaannya, yaitu hidup kudus. Oleh sebab itu, ia perlu berlatih diri dan menerima pendisiplinan jemaat lokal sebagai wujud patriotismenya terhadap kerajaannya. Baginya jemaat lokal lebih utama dari segala institusi yang ada di muka bumi. Itu adalah markas tempat berkumpul para prajurit Kristus yang masih memiliki tugas di muka bumi. Tentu tugasnya bukan menyerang orang secara fisik. Dan tugasnya bukan secara jasmania dan duniawi. Tetapi tugasnya adalah bersifat rohani. Kalau posisi gereja sedemikian penting bagi orang yang telah dilahirkan kembali ke dalam Kristus, maka berarti setiap orang Kristen harus mendapatkan dan menggabungkan dirinya ke dalamnya. Dan karena pengaruhnya sangat besar bagi setiap orang yang tergabung ke dalamnya, maka sudah tentu harus mendapatkan gereja yang benar-benar Alkitabiah. Lalu bagaimanakah cara mendapat gereja yang Alkitabiah? Apanya yang harus diperhatikan dalam rangka mencari gereja yang Alkitabiah? Pendengar yang kami kasihi di dalam Kristus, untuk mengetahui apakah sebuah gereja itu Alkitabiah atau tidak, tentu bukan dari kemegahan gedungnya, kemutakhiran peralatan sound systemnya, apalagi dari jumlah pengunjungnya dan hal-hal yang bersifat jasmani, materi, duniawi. Untuk menyelidiki apakah pengajaran sebuah gereja Alkitabiah atau tidak, tentu memakai Alkitab untuk mengukur setiap pengajaran gereja tersebut. Tiap-tiap orang Kristen harus cakap menilai atau menguji berbagai pengajaran dan dapat menyimpulkan kondisi tiap-tiap gereja. Ada orang berkata, Dr. Liao, memangnya hanya gereja kamu saja yang benar di seluruh dunia? Jawaban saya, harapan saya bukan gereja saya saja yang benar. Bahkan harapan saya dan doa saya agar semua gereja menjadi gereja yang benar. Tetapi tentu tidak benar kalau kita mengukur pengajaran sebuah gereja dengan standar perasaan kita, pengalaman kita, bahkan kesimpulan kita yang belum teruji. Orang Kristen yang berpengertian harus membiasakan diri mengukur pengajaran sebuah gereja dengan ayat-ayat Alkitab. Bahkan, bukan hanya mengukur pengajaran sebuah gereja, melainkan segala sesuatu harus kita ukur atau kita uji dengan ayat-ayat Alkitab. Jika ada orang berkata bahwa gerejanya adalah yang paling benar, tentu tidak perlu ada pihak yang merasa risih, apalagi tersinggung. Karena Sepatutnya setiap orang meyakini bahwa pengajaran gerejanya adalah yang paling benar. Kalau tidak, lalu mengapa ia tidak mencari gereja yang paling benar? Kalau ia seorang pengajar firman, tentu ia harus yakin bahwa pengajaran yang disampaikannya adalah yang paling benar. Kalau tidak, mengapakah ia tidak menyampaikan yang paling benar? Setiap pengajar firman harus yakin bahwa pengajaran yang disampaikannya adalah yang paling benar. Kalau ia meragukan pengajaran dirinya sendiri, apalagi orang-orang yang mendengarkannya. Jika ada orang lain mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan pengajarannya, tentu ia tidak perlu marah, melainkan sepatutnya ia membandingkan pengajarannya dengan pengajaran orang lain yang berbeda itu. Jika setelah dibanding-bandingkan, ternyata ia masih tetap yakin bahwa pengajarannya adalah yang paling benar, ya peganglah terus dengan penuh keyakinan diri. Namun, seandainya hati nuraninya membenarkan pengajaran orang lain yang berbeda dengan pengajarannya, tentu demi kebenaran dan demi mengasihi Tuhan, ia tidak perlu malu untuk mengakui bahwa pengajaran orang lain itu lebih benar dari pengajarannya. Jika ia memberitahukan kepada anggota jemaatnya bahwa dulu ia telah mengajar dengan salah, kini ia dengar ada pengajaran yang berbeda dan ternyata itu lebih benar, dan sekarang ia ingin mereka juga percaya kepada pengajaran yang baru itu seperti dirinya, maka saya yakin anggota jemaatnya tidak akan merendahkannya, apalagi menghinanya, melainkan akan menyanjungnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, seorang pelayan Tuhan yang tulus dan yang sangat cinta kebenaran. Karena adalah hal yang sangat wajar jika seseorang yang tadinya diajarkan pengajaran yang salah, kemudian ia juga mengajarkan ajaran yang salah. Namun kemudian ia tahu serta mengerti pengajaran yang benar, dan ia berani memperbaiki pengajarannya. Maka orang-orang akan menghormatinya. Orang demikian adalah seorang yang sangat berjiwa besar. Manusia berjiwa kerdil tidak akan rela mengakui kesalahannya dan tidak akan rela meralat pengajarannya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berikut adalah bagaimanakah cara kita menilai pengajaran sebuah gereja? Topik pengajaran apakah yang harus kita jadikan pusat perhatian kita? Jawabannya tentu tergantung pada seberapa seriusnya kita terhadap kebenaran. Jika kita sangat serius dan ingin memahami kebenaran firman Tuhan dengan setepat-tepatnya, maka kita akan memperhatikan hingga hal-hal yang kecil. Namun jika kita kurang serius, maka kita hanya akan memperhatikan topik-topik utama saja. Namun sekurang-kurangnya, jika seseorang ingin diselamatkan dan tetap teguh di dalam iman hingga akhir hayat hidupnya, atau hingga Tuhan datang kedua kali, maka ia harus memperhatikan 3 doktrin utama kekristenan. Apakah 3 doktrin utama kekristenan itu? Yang pertama ialah doktrin keselamatan, soteriologi. Doktrin keselamatan yang alkitabiah telah disampaikan dalam program yang sama pada setiap hari Rabu. Pendengar dipersilakan mencermati doktrin keselamatan yang diputarkan setiap hari Rabu untuk menilai apakah itu kebenaran yang alkitabiah. Kalau itu benar alkitabiah, maka selanjutnya bandingkan dengan pengajaran yang disampaikan oleh gereja Anda. Tentu Anda harus memakai Alkitab dan akal sehat untuk menghakimi, untuk mengetahui pengajaran manakah yang benar-benar Alkitabiah. Doktrin keselamatan adalah pusat semua doktrin kekristenan. Doktrin inilah yang menjadi penentu apakah sebuah gereja masih sebagai wadah penyelamatan atau telah berubah menjadi wadah penyesatan. Karena ia adalah pusat seluruh doktrin kekristenan, sudah pasti ia juga menjadi inceran iblis. Doktrin yang kedua penting ialah doktrin tentang Alkitab, bibliologi. Apakah gereja Anda percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah? Atau gereja Anda percaya bahwa Alkitab adalah salah satu firman Allah? Atau gereja Anda percaya bahwa Alkitab sekedar berisi firman Allah? Jadi, Alkitab satu-satunya firman Allah, Alkitab salah satu firman Allah, atau Alkitab sekedar berisi firman Allah di dalamnya? Gereja yang Alkitabiah sudah pasti akan percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Gereja yang percaya bahwa Alkitab salah satu firman Allah, atau hanya sekedar berisi firman Allah, tidak mungkin menjadi gereja yang Alkitabiah. Gereja Anda percaya yang mana? Tanya kepada gembala Anda. Dia percaya Alkitab satu-satunya firman Allah, atau dia percaya Alkitab salah satu firman Allah, atau dia hanya percaya di dalam Alkitab ada firman Allah, tetapi tidak semuanya firman Allah. Jika Anda percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, maka tahukah pendengar sekalian bahwa konsekuensinya ialah percaya juga bahwa Alkitab adalah sebuah kanon tertutup. Sebuah kanon tertutup. Artinya percaya bahwa proses pewahyuan hanya sampai di kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Sesudah Allah menurunkan wahyunya hingga kitab Wahyu, pasal 22 ayat 21, maka Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Dan kesimpulan akal sehat, yang masih betul-betul sehat, jika Allah tidak menurunkan wahyu sesudah kitab Wahyu, pasal 22 ayat 21, maka sesudah itu tidak ada lagi nubuatan yang berasal dari Allah. Dan juga tidak ada lagi bahasa lidah yang berasal dari Allah. Tentu masih ada yang tidak berasal dari Allah. Nubuatan yang tidak berasal dari Allah. Bahasa lidah yang tidak berasal dari Allah. Kesimpulan akal sehat kita ialah, Allah telah menghentikan proses pewahyuan hingga kitab Wahyu, pasal 22 ayat 21, dan seterusnya ia ingin agar kita mendasarkan segala doktrin kita, bahkan kehidupan kita, pada Alkitab. Ia tidak mau kita memakai undian untuk mengetahui kehendaknya. Urim Tumim, atau mimpi, atau visi, dan berbagai alat serta cara yang dulu pernah dipakainya untuk menyampaikan firman-Nya. Kini ia hanya memakai Alkitab untuk menyampaikan firman-Nya. Jika gereja Anda mengajarkan jemaatnya untuk percaya kepada mimpi, maka berarti gereja Anda percaya bahwa selain Allah berbicara kepada manusia dengan Alkitab, ia juga berbicara kepada manusia dengan mimpi. Berarti gereja Anda percaya bahwa Alkitab adalah salah satu firman Allah. Karena selain Alkitab, di dalam mimpi pun ada firman Allah. Gereja yang percaya masih ada nubuatan sesudah penulisan kitab Wahyu, sudah pasti bukan gereja yang Alkitabiah. Pendengar sekalian, doktrin Alkitab adalah dasar dari semua doktrin kekristenan. Semua doktrin kekristenan sepatutnya didirikan di atas Alkitab. Alkitab adalah kesaksian para nabi dan para rasul yang adalah fondasi jemaat, dan Kristus adalah batu penjurunya. Demikian kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doktrin keselamatan adalah pusat dari seluruh doktrin kekristenan. Dan doktrin tentang Alkitab adalah dasar dari seluruh doktrin kekristenan. Selanjutnya, satu lagi doktrin utama kekristenan, yaitu doktrin gereja, eklesiologi. Kita tahu bahwa sejak Yohanes tampil menunjuk kepada Yesus Kristus, maka berakhirlah masa ibadah simbolik. Anda bisa lihat Lukas 16 ayat 16, Matius pasal 11 ayat 13, dan Ibrani pasal 10 ayat 1, serta Kolose pasal 2 ayat 16 hingga 17. Yang semuanya itu menyatakan bahwa masa hukum Taurat dan masa para nabi berakhir sampai Yohanes tampil. Masa ibadah simbolik telah selesai. Ibadah simbolik ditutup karena yang disimbolkannya yaitu Sang Juru Selamat telah tiba. Tadinya manusia menyembah simbol, kini menyembah hakikatnya. Tadinya manusia menyembah secara jasmania, secara rohania. Tadinya menyembah dengan badan, kini dengan hati. Manusia memasuki masa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya, tidak ada lagi keterikatan pada postur tubuh, pada waktu, dan pada tempat. Itulah sebabnya tidak ada lagi keadaan di mana kita masuk ke dalam penyembahan, nanti keluar dari penyembahan. Karena kita menyembah Tuhan pada tiap-tiap detik hidup kita. Tidak boleh mengajarkan untuk mengangkat tangan menyembah Tuhan. Karena kita tidak lagi menyembah Tuhan dengan tangan kita, melainkan dengan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan hati kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Hari Minggu pagi itu sesungguhnya adalah acara berjemaat. Dan dalam berjemaat yang Tuhan kehendaki, ialah segala sesuatu berlangsung secara sopan dan teratur, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Dalam berjemaat yang diutamakan ialah pengajaran. Kesehatian dalam doa jemaat itu sangat penting. Oleh sebab itu, satu orang yang mengucapkannya dan yang lain ikut mengaminkannya. Bukan masing-masing buka suara, karena itu doa masing-masing hati, bukan doa yang sehati. Doa keroyokan, 50 orang berdoa, 50 orang keluarkan suara, itu bukan sehati, melainkan 50 hati. Doa yang sehati itu diucapkan oleh satu orang, yang lain turut mengaminkannya. Sebagaimana istri harus tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Maka wanita tidak diperbolehkan untuk menggembalakan jemaat, mengajar dan memimpin laki-laki dalam berjemaat. Karena kalau istri harus tunduk kepada suami mereka di rumah, mustahil setelah sampai di gereja, kemudian mereka diperbolehkan untuk memimpin suaminya dan suami-suami orang lain. Sejak kedatangan Kristus, keimamatan dihentikan. Keimamatan Harun dihentikan. kini setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Dan Yesus Kristus adalah imam besar. Bahkan keimamatan kita adalah keimamatan yang rajani. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang yang berlagak sebagai imam di gereja Alkitabiah. Dan anggota jemaat gereja Alkitabiah seharusnya tidak rela diimami oleh orang lain. Tidak dibenarkan untuk mengangkat tangan memberkati orang lain. Karena itu adalah tindakan keimamatan. Tentu masih ada banyak lagi tanda-tanda gereja yang Alkitabiah. Dengan waktu yang sangat singkat ini, tidaklah mungkin saya menguraikan semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa merupakan perangsang bagi rasa keingintahuan pendengar untuk mencari gereja yang Alkitabiah. Lebih indah lagi kalau bisa menjadi bagiannya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat mencari gereja yang Alkitabiah. Karena mendapatkannya sama dengan mendapatkan intan permata. Ialah ladang yang di dalamnya ada harta terpendam dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Layak bagi seseorang untuk menjual segala miliknya untuk mendapatkannya. Atau membeli mutiara itu dan bawa pulang. Yang artinya mendirikan gereja Alkitabiah di tempat asal Anda. Atau membeli ladang yang ada harta terpendam di dalamnya, yang artinya pindah ke tempat yang ada gereja yang Alkitabiah. Perhatikan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Jikalau di tempat Anda tidak ada gereja yang Alkitabiah, hanya ada dua kemungkinan. Anda pindah ke tempat di mana ada gereja Alkitabiah. Atau Anda pindahkan gereja yang Alkitabiah di tempat Anda. Artinya usahakan, bantulah supaya di tempat tinggal Anda, di tempat di mana Anda berada, didirikan gereja yang Alkitabiah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena kalau Anda tinggal di dekat pemabuk, maka sangat mungkin anak Anda akan jadi pemabuk. Jika Anda tinggal dekat penjudi, maka sangat mungkin anak Anda akan jadi penjudi. Tanpa perlu saya uraikan, Anda pasti sudah tahu mengapa perlu pindah ke dekat gereja yang Alkitabiah. Atau di dekat Anda didirikan gereja yang Alkitabiah. Jika Anda telah berada di gereja yang Alkitabiah, Anda sungguh telah menyenangkan hati Tuhan. Jadilah anggota jemaat yang setia. Berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi anggota jemaat yang setia dalam hidup Anda. Tuhan kiranya memberkati Anda dan memberi hikmat kepada Anda. Dan saya, Dr. Suhento Liao, turut mendoakan Anda. Amin.